Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima kathira, amma ba'd. Qala al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam idza tashahhada ahadukum falyasta'idh billahi min arba' yaqul Allahumma inni a'udzu bika min adzabi جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال متفق عليه وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. Pembahasan kita masuk pada kelengkapan, pelengkap daripada bacaan sholat setelah tasyahud. Ya, kelengkapan dari bacaan sholat setelah tasyahud. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah menukilkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tasyahhada ahadukum, apabila salah satu dari kalian telah bertasyahud. Telah bertasyahud artinya telah membaca, mengucapkan, melafadzkan tasyahud. Falyasta'idz billah, maka hendaklah meminta perlindungan kepada Allah. Min arba', dari empat perkara. Minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari empat perkara. Yaqul, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan atau melafadzkan doa sebagai berikut. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu. Min azabi jahannam, dari siksa jahannam. Wa min azabil qabri, dan dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah, ujian, kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari ujian, fitnah al-masih ad-dajjal. Muttafaqun alaih, terdapat di dalam sahih, di dalam kitab sahih al-Bukhari dan kitab sahih Muslim. Kemudian di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Muslim disebutkan, idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir, apabila salah satu dari kalian faragha, selesai, minat tasyahud, dari mengucapkan, melafalkan doa tasyahud atau bacaan tasyahud, tasyahud akhir maksudnya, atau tahiyat akhir diistilahkan oleh kita. Penjelasan dari Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, wa hadza takmilatun aidan, bacaan doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam dan seterusnya, ini adalah takmilah, penyempurna, merupakan bentuk penyempurna juga. Lima yuqalu fit tasyahudil akhir, ya, dari apa yang diucapkan dalam tasyahud akhir. Annahu ba'dal ityani bitasyahud, sesungguhnya bacaan permohonan berlindung dari empat perkara itu ditunaikan atau diucapkan setelah bertasyahud. Setelah bertasyahud. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah bersolawat. Setelah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mengucapkan attahiyatu lillah dan seterusnya, kemudian bersolawat Allahumma shalli ala Muhammad sampai selesai, baru kemudian mengucapkan atau berdoa dari empat perkara ini. Mengucapkan permohonan perlindungan kepada Allah dari empat perkara ini. Qala ba'da dzalika yad'u bima syaa'a kama sabaq. Setelah itu boleh berdoa dengan apa yang dikehendaki. Ya. Wa fi riwayatin ukhra, atau di dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat yang lain disebutkan falyatakhayyar min ad-du'a ajabuhu ilaih. Falyatakhayyar, maka pilihlah oleh engkau, ya, pilih oleh engkau min ad-du'a dari beberapa macam doa, ajabuhu ilaih, yang sekiranya akan menjadikan sesuatu yang mengagumkan bagi dirimu atau doa yang sekiranya diperlukan oleh dirimu. Wa fi hadzal hadis, yang dimaksud riwayatul ukhra di sini adalah riwayat hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi hadzal haditsu tahdidun, maka hadis ini yaitu hadis Abu Hurairah, hadis yang berkenaan dengan berlindung dari empat perkara, tahdidun merupakan bentuk batasan lihadza du'a bi'ainihi, terhadap doa ini yang sifatnya sudah tertentu. Artinya doa ini doa empat perkara, ya, doa yang memang sudah tertentu. Kalau di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan falyatakhayyar, maka pilihlah doa yang, ya, minad du'a'i ajabahu ilaih, dari doa-doa yang penting bagi kalian. Ya, doa apa itu terserah. Nah, tetapi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan doanya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kita baca ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan bentuk doanya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda istaiidhu billah, berlindunglah kalian kepada Allah, ya, min arba'in, dari empat perkara. Min azabi jahannam, dari siksa neraka. Wa min azabil qabri, dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masih ad-dajjal, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Wa hadza du'a, dan doa ini yuqalu ba'da shalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, diucapkan setelah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, kama sabab, sebagaimana telah dijelaskan. Penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, apa yang dimaksud dengan min azabi jahannam? Qala min azabi jahannam. Jahannam ismun min asma'in nar. Jahannam adalah nama dari nama-nama neraka. Wa asma'uha katsiratun. Nama-nama neraka itu banyak. Minha diantaranya jahannam. Wa minha diantaranya lagi wa minha saqar. Wa minha al-hawiyah, dan diantaranya lagi namanya al-hawiyah. Wa minha as-sa'ir. Nama lainnya adalah as-sa'ir, tergantung daripada sifat-sifatnya. Saqar seperti api, saqar seperti orang yang tersiksa, dia akan kembali, tetap kembali, setelah rusak kembali lagi saqar. Ya. Jadi seperti dalam surat An-Nisa ayat 46 disebutkan, bila kulit mereka sudah angus, Allah perbaharui lagi kulitnya agar mereka merasakan lagi siksa neraka itu. Jadi kalau kulit yang sudah mati kan umumnya sudah tidak terasa, ya. Misalnya antum punya tangan sering mukul kan di sini suka kapalan hitam, ya. Nah, kalau pukul-pukul gitu sudah tidak terasa. Nah, kenapa? Ya sarafnya sudah mati di sini. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 46 itu coba dicek nanti, ya. Bila kulit mereka sudah usang, Allah perbaharui lagi. Segarkan kembali kulit itu sehingga mereka merasakan lagi sakitnya dibakar oleh api neraka. Nauzubillah. Qala wa min azabil qabri. Yang dimaksud dengan azab atau siksa kubur. Qala hadza fihi isbatun li azabil qabri. Kalimat dari Nabi SAW min azabil qabri, dari siksa kubur, yaitu di dalam mengandung isbat, penetapan. Penetapan li azabil qabri, bahwasannya di dalam kubur itu ada siksa. Ada siksa dan ada nikmat. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Qala fa ba'da ayyudfanal insan. Dan setelah itu, yaitu setelah manusia itu dimakamkan. Setelah dikuburkan manusia itu. Wa ba'da ma ya'tihil malakan. Dan setelah dikuburkan, maka datang dua malaikat. Ya. Wa yus'alani. Kemudian dua malaikat itu bertanya kepada penghuni si mayit yang baru masuk kubur tersebut. Dua malaikat itu bertanya. Bertanya tentang apa? Tentang man rabbuka. Ya. Man nabiyuka. Man dinuka. Ya. Apa mat wa ma dinuka. Ya. Jadi ditanyakan tentang siapa nama Rabbmu, siapa nama nabimu, dan apa agamamu. Ya. Qala imma ayakuna fi na'in. Ya. Orang yang atau si mayit yang di dalam kubur itu bisa jadi ia dalam atau mendapatkan kenikmatan. Wa imma ayakuna fi azabin. Dan bisa jadi ia dalam keadaan disiksa, mendapatkan siksa. Wal mu'min, adapun seorang yang beriman, alladhi yaqul, yaitu dia yang mengucapkan jawaban Rabbi Allahu, Rabbku adalah Allah. Wa dini al-Islam, dan agamaku adalah Islam. Wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuwassa'u lahu fi qabrihi, maka akan diluaskan kuburnya. Madda basari, ya, madda basar, maka akan diluaskan kuburnya sejauh mata memandang, ya. Itu bagi orang yang beriman. Wa yuftahu lahu, dan akan dibukakan bagi orang yang beriman di dalam kuburnya babun ilal jannah, satu pintu yang mengarah ke dalam jannah, ke dalam surga. Wa yu'maru lahu, dan akan diperintahkan kepadanya bifirasi minal jannah, hamparan yang menuju ke dalam surga. Fayatihi min ruhiha wa tibiha, dan kemudian akan berhembus angin udara yang sejuk, yang baik, ya, yang beraroma. Wa yusbihu qabruhu raudatan min riyadil jannah, maka wa yasbahu qabruhu raudatan min riyadil jannah, maka kemudian akan menjadi kuburannya itu akan menjadi taman dari taman-taman surga. Ila ayyab'athahullahu yaumal qiyamah ilal jannah, ya, sampai kemudian Allah membangkitkan dia pada hari kiamat nanti untuk masuk ke dalam surga. Ya. Ini kalau mayit yang dikuburkan tersebut orang yang beriman. Ya. Wa ima fihi azabun waliyadzubillah. Atau bisa jadi si mayit ini mendapatkan siksa. Ya. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Idza qal, apabila ketika ditanya si mayit ini, ha la adri. Hanya bisa memberikan jawaban, ha la adri. Saya tidak tahu. Ditanya, man rabbuka, ha la adri. Ditanya, man nabiyuka, ha. Tidak tahu, la adri. Ditanya, ma dinuka, ya, jawabnya, ha la adri. Ya. Sami'tu an-nas yaqulun syai'an faqultuhu. Orang-orang mengatakan ya, mengatakan sesuatu, maka saya pun mengucapkannya. Jadi dia hanya ikut-ikutan saja. Fayudayyiqu 'alaihi fi qabrihi, maka kemudian kuburnya, di dalam kuburnya itu disempitkan. Ya, kuburnya si mayit ini disempitkan. Ya. Hatta takhtalifa adna', sampai kemudian tulang belulangnya remuk. Ya, karena kuburnya itu disempitkan. Ya. Wa yuftahu lahu babun ila nar, dan kemudian dibukakan satu pintu yang menuju ke neraka. Fa ya'tihi min harriha wasamumiha, dan kemudian berhembus udara atau hawa panas, angin panas, ya. Arihul hara, yaitu udara panas. Fayakunu qabruhu hafrotan min hafarinar, ya. Sampai kemudian lubang kuburnya itu pun menjadi salah satu dari lubang neraka. Ayab asahullahu yaumal qiyamah, sampai Allah nanti membangkitkan dia pada hari kiamat. Wa huwa fi azabin, maka dia si mayit itu terus-menerus dalam keadaan disiksa, ya, dalam keadaan tersiksa. Qala fa'azabul qabri sabitun, siksa dalam kubur itu adalah ketetapan syariat. Fi kitabillah, berdasarkan kitabillah, wa fi sunnati rasulih, dan berdasarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ajma'a alaihi ahli sunnati wal jamaah, dan adanya kesepakatan para ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Walam yukhalifi fihi illal mubtadi'ah, tidaklah menyelisihi pendapat yang menyatakan bahwasannya siksa kubur itu ada, kecuali mubtadi'ah, orang-orang yang berbuat bid'ah. Siapa diantaranya? Minal mu'tazilah wa ghairihim, seperti misalnya Mu'tazilah, kalangan Mu'tazilah dan selain mereka. Wa min adillati tsubuti hadzal hadits, dan dari dalil-dalil yang tetap di dalam hadis ini, ya, yakni wa min adzabil qabri. Ya, adanya ketetapan siksa kubur ini, ya, dari sekian dalil, termasuk di antaranya dalil hadis yang kita baca ini adalah menjadi dalil adanya siksa kubur. Sumia azabil qabri, disebut dengan siksa kubur, li'annal azabal waqi', karena siksa itu memang terjadi, yakunu fil qabri, ya, ketika seseorang sudah dalam keadaan di dalam kubur. Ya. Fanusibal azab ilal makan, maka dinisbahkan azab kepada satu tempat, alladhi yaqa'u fih, yang tempat itu menjadi tempat terjadinya siksa itu sendiri. Jadi kalimat azab ini kan siksa, kemudian dinisbahkan dengan al-qabr, azabul qabri. Nah, al-qabri ini, ya, siksa, nama siksa, azabi itu siksa, kemudian dinisbahkan ke kubur. Kenapa dinisbahkan ke kubur? Karena peristiwa siksa itu sendiri terjadi di dalam kubur, maka penisbatannya kepada tempat kejadiannya di dalam kubur. Fal khatrul azim jiddan, maka ini adalah satu yang sangat mengkhawatirkan, membahayakan sekali. Walihada amrun nabi sallallahu alaihi wasallam bil isti'adzati minhu, karena itulah Nabi memerintahkan untuk beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Wallahu a'lam bisawab. Silakan buka dulu. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.